واصحابه ومن والاه اما بعد. قال رحمه الله: baik, tentang al-khatimah wa husnul nar masil khatimah, al-khatimah, su'ul khatimah dan husnul khatimah. Kemarin disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala subhanallah, idza nazarta ila hali katsirin minal muhtadirin wajadtahum yuhalu bainahum wa baina husnil khatimah uqubatan lahum ala a'malihim as-sayyi'ah. Jika Anda perhatikan orang-orang, kebanyakan orang yang muhtadir, yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, merasakan kematian, itu kamu yang Anda dapati mereka dihalangi, terhalang untuk mendapatkan husnul khatimah sebagai uqubah, hukuman bagi mereka terhadap amalan-amalan mereka. Diceritakan oleh beliau rahimahullah dari Abu Muhammad Abdul Haq Al-Ishbili dan bahwa su'ul khatimah itu mempunyai beberapa sebab, mempunyai beberapa sebab. Dan ini jalan dan pintu-pintu, dan yang paling besarnya adalah al-inqibab ala dunia wa wal-i'rad anil akhirah anil ukhra. Itu diantara sebab-sebab dan jalan-jalan yang paling besar menyebabkan seorang itu su'ul khatimah. Dan itu bisa bertahap juga, kata seperti kata beliau ini. Rubama ghalaba 'ala al-insani darbun min al-khathiyah wa naw'un min al-ma'siyah. Karena mungkin seseorang dikuasai oleh satu bentuk dosa atau jenis-jenis kemaksiatan, kemudian ada satu sikap, ada semacam dorongan untuk dia itu muncul dalam hatinya itu i'rad, enggan untuk menerima nasihat, enggan untuk menerima tausiat mawa'idh, kemudian ada sedikit keberanian untuk berbuat dosa, yang kemudian ini menguasai hatinya dan merampas atau menawan akalnya, sehingga kemudian cahaya hatinya, cahaya akalnya padam, lalu terhalang hati tersebut sehingga tidak lagi bermanfaat tadzkirah seperti apapun, tidak lagi berguna, tidak lagi manjur mau'izah selembut apapun. Nah, farubama ja'atil mautu ala dzalik. Bisa jadi seringnya kematian itu datang dalam kondisi orang itu seperti itu. Nah, dinukilkan juga oleh beliau terakhir itu tentang orang yang diminta dalam keadaan sakaratul maut, diminta untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia justru mengatakan dalam bahasa Persia hitungan dagang. Nah, entah itu keuntungan atau sejenis itu. Qala waqila li akhar, waqila li akhar, qul la ilaha illallah faja'ala yaqul, ketika dikatakan kepada yang lain, katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah, tapi dia justru mengatakan faja'ala yaqul aina tariq ila hamamin min jab, Aina tariq ila hamam minjab. Kemana jalan menuju pemandian minjab? Qala wa hadzal kalam lahu qisah. Ini diceritakan oleh Abdul Haq al-Ishbili. Kata-kata ini itu punya cerita, punya kisah, punya kisah pernah terjadi. Kata beliau, wa dzalika anna rajulan ada seseorang, kana waqifan bi izai darihi. Dulu ada seseorang yang berdiri di depan pintu rumahnya. Wa kana babuha yusbihu baba hadzal hammam. Pintu rumah itu persis sama dengan pintu pemandian minjal. Famarrat bihi jariyatun lah mamdar. Lewatlah seorang gadis yang mungkin bisa diperkirakan itu sangat cantik. Faqalat, dia berkata, aina tariq ila hamamin minjab. Di mana jalan menuju pemandian minjab? Faqala hadha hamam minjab. Ini karena pintunya mirip. Nah. Fadakhala kidjar wa dakhala wara'aha. Masuklah gadis itu ke dalam rumah. Kemudian orang ini tadi yang punya rumah itu masuk lewat, nah, berjalan di belakangnya. Falamma ra'at nafsaha fi dari, ketika si gadis melihat, mengetahui dia berada di dalam rumah orang tersebut, alimat annahu qad khada'aha. Taulah si gadis itu ngerti, faham bahwa dia sedang dikelabui, sedang dikerjai oleh pemilik rumah. Azharat lahul bushra, maka dia pun menampakkan seolah-olah dia gembira, wal farah bijtima'iha ma'ahu, seakan-akan dia betul gembira berkumpul dengan laki-laki tersebut. Dia tampakkan rasa senang. Wa qalat lahu, kemudian gadis itu berkata kepada pemilik rumah, yasluhu an yakuna ma'ana ma yuqibu bihi aishuna. Yasluhu an yakuna ma'ana ma yuqibu bihi aishuna wa taqarru bihi aynuna uyununa. Yang ini pantasnya dalam keadaan kita berdua seperti ini, ada sesuatu yang membuat kehidupan kita menjadi baik dan mata kita menjadi lebih sedap, lebih enak melihatnya. Faqala laha, maka kata si laki-laki tadi, as-sa'atu, nah, as-sa'ah atika bikulli ma turidina wa tashtahin. Sekarang saya akan datang, saya akan kembali membawa semua yang kamu inginkan dan semua yang kamu sukai. Wa kharaja wa tarakaha fid dar. Laki-laki itu pun keluar dan meninggalkan si gadis di dalam rumah. Walam yaghliqha. Dan dia tidak mengunci pintu rumahnya. Walam yaghliqha. Fa akhadha ma yasma'iyatu wa raja'a. Nah, dia pun keluar belanja. Kemudian pulang membawa semua perlengkapan yang diinginkan. Fawajadaha qad kharajat wa dhahabat. Ternyata si gadis itu telah pergi, telah keluar dan telah hilang dari rumah tersebut, pergi. Walam takhunhu fi syai'in. Sama sekali tidak mengkhianatinya sedikit pun. Artinya tidak ada barang yang hilang. Tidak ada barang yang hilang dari rumah tersebut. Tidak ada tempat, yakni benda yang bergeser dari tempat tersebut. Nah. Walam takhunhu fi syai' faha nam. Faha marajul wa aktsara dzikra laha. Akhirnya orang itu tadi apa? Nah, hama, yakni mulai apa? Syakau. Jadi galau. Nah. Kecewa, sedih. Nah. Dan sering menyebut-nyebut gadis tersebut. Waja'ala yamshi fit turuq wal azifah wa yaqul. Mulailah Sejak itu dia sering keluyuran pergi keluar rumahnya, di gang-gang, di jalan-jalan bertanya, ya rubaqailatin yauman waqad ka'ibat kaifa tariqu ila hamam minjat. Dia selalu bertanya, duhai, siapa yang kira-kira pernah mengatakan suatu hari dalam keadaan letih bertanya tentang di mana jalan menuju hamam minjat. Berputar keliling kampung, di mana rumahnya, ya, di mana wanita itu. Fabainama huwa yauman, suatu ketika, ketika yaqulu dzalik, dia sedang mengucapkan itu di sebuah tempat. Idza bijariyatihi ajabathu min taqin. Ternyata gadis itu menjawab, entah di mana tempatnya, cuma dia menjawab dari sebuah celah di dalam rumah, dalam sebuah rumah. Karena halla ja'alta idza zafarta biha hirzan 'ala ad-dari aw quflan 'ala al-bab. Karena yani yang punya dua tanduk, artinya misalnya rusak kijang misalnya, kenapa engkau tidak nah yani halla ja'alta idza zafarta biha, kenapa kamu tidak jadikan apa namanya segera ketika kamu beruntung mendapatkan kijang itu hirzan al-dar, penjaga terhadap rumah tersebut, au kuflan al-bab, kenapa tidak kamu kunci pintunya? Sudah nangkap rusa, dibiarkan terbuka pintunya, tidak dikunci, tidak ada juga penjaga, ya lari rusanya. Fazzada haymanuhu washtadda, bertambah-tambah sedihnya dia, bertambah-tambah parah yani nah kecewanya, dia menyesal, walam yazal ala dzalik, dan dia terus seperti itu keadaannya. Nah, ya hatta kana hadzal bait akhir kalamihi min ad-dunya, sampai akhirnya bait ini menjadi penutup penutup hidup hidupnya. Nah, padahal Rasulullah mengatakan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, dia perkataan yang paling akhir menuju gerbang akhirat adalah bait bait ini. Ya rubba qailatin yauman wa qad ka'ibat kaifa tariq ila hammam min jab. Qala wa laqad baka Sufyan. Baik. Ana lompat ini tadi. Sisi. Wa yurwa anna rajulan alik asyir alika syaktan fastadda kulfahu kalafuhu bihi. Maksudnya di sini, kalau di naskah saya disebutkan asyika, kalau di dalam naskah yang lain alika, maknanya itu, ke arah itu asyika. Yurwa anna rajulan, anda baca ke alika salah. Anna rajulan alifa syakhsan fastadda kalafuhu bihi. Kalau dalam terjemahan yang beredar disebutkan maknanya makna asyqa. Ada seorang laki-laki yang tertarik kepada syakhsan, seorang laki-laki lain. Fastadda kalafuhu bihi, bertambah. Atau syakhsan di sini bisa menjadi syakhsan itu bisa laki-laki bisa perempuan lah, syakhsan seseorang. Fastadda kalafuhu bihi, bertambah-tambah, artinya ketertarikan dia, cintanya itu apa ya namanya, nah kecenderungannya itu kepada sosok tersebut. Wa tamakkana hubbuhu min qalbihi, cintanya kepada sosok itu tadi semakin tertanam kuat di hatinya. Hatta waqa'a, baik, oh di sini waqa'a lamman bihi. Di nusmahana, kalau di dalam cetakan Syekh Abu Bakar Abu Zaid halaman 388. Yang di sini 236, baik. Hatta waqa'a lamman bihi. kalau di sini waqa'a alamun bihi wa lazima al-firash bisababihi, sampai dia jatuh sakit dan akhirnya terbaring di tempat-tempat tidurnya. Wa tamanna dzalika asy-syakhsu 'alaihi, sementara sosok tersebut menolak, tidak punya keinginan terhadap dia. Wastadda nifaruhu anhu, bahkan semakin benci, jauh dari orang ini tadi. Falam tazal alwasaitu yamshuna bainahuma, terus perantara berusaha untuk menghubungkan keduanya. Hatta wa'adahu bi'an ya'udahu, sampai akhirnya orang tadi yang ditaksirlah istilahnya, itu berjanji akan mengunjungi laki-laki yang naksir dia ini tadi. Fa'akhbarahu bidzalika an-nas, maka orang-orang pun menyampaikan kepada yang sakit ini tadi, nanti si fulan akan datang kepada kamu. Fa'fariha wastadda sururuhu wanjala ghammuhu. Bayang, lihat. Fa'fariha wastadda sururuhu wanjala ghammuhu. Dia gembira dan begitu besar bahagianya, senangnya, dan hilang kegelisahan, kesedihan hatinya. Wa ja'ala yantadhiru lil mi'ad alladhi darabahu lahu. Mulailah dia menunggu hari yang dijanjikan oleh sosok tadi, yang diberikan si sosok tadi untuk datang. Nanti saya besuk kamu lah, pokoknya kamu tenang. Fa bainahu wa kadzalik id ja'ahu sa'i bainahuma. Ketika orang itu dalam keadaan demikian, tahu-tahu datang orang yang berusaha menghubungkan mereka berdua. Faqala innahu wasala ma'i ila ba'dith thariq wa raja. Dia sudah sebetulnya sebenarnya mak comblang lah. Sudah masuk sama laki-laki. Sebetulnya dia sudah sampai bersama saya mau kemari. Sudah sampai di tengah jalan, tapi kemudian dia kembali. Pulang lagi. Wa raghabtu ilaihi wa kallamtuhu. Saya sudah bangkitkan, artinya menggerakkan hatinya supaya dia mau datang berkunjung. Dan saya sudah bicara dengan dia, membujuk. Faqala, kata orang itu, innahu zakarani wa sarraha bi. Dia mengingatkanku dan nam. Di sini sarraha bi, di sini barrahabi, yakni terus terang menampakkan senangannya. Wala adkhulu madakhil ar-riba, dan saya tidak mau, tapi saya tidak mau masuk ke tempat yang di situ mengandung keraguan, artinya membuat orang lain curiga. Walau aridu nafsi, dan aku tidak akan menyodorkan diriku lima waqi'i tuham, untuk jadi sasaran tuduhan. Nah, fa'awadtuhu fa'abawan saraf. Saya sudah mengulang, artinya membujuk dia supaya itu datang membesuk kamu, tapi dia tidak mau dan terus pulang. Fa'abah. Falamma sami'an nas, falamma sami'al ba'id. Ketika orang yang sengsara ini sedang sakit di mabuk asmara ini tadi kepada sesama, uski tafiyadi. Ketika dia mendengar orang yang sedang sakit ini mendengar perkataan si orang yang dia taksir, uskita fiyadi, dia pun menyesal. Wa'ada ila asyad mimma kana bihi, dan dia kembali kepada keadaan yang jauh lebih buruk daripada keadaan pertama. Wabadat alaihi alaimul maut, sampai akhirnya muncul tanda-tanda kematian pada dirinya. Faja'ala yaqul fi tilkal hal, maka dia pun berkata pada kondisi yang demikian. Nah, ini di sini ada potong-potongan. Kalau di naskah saya disebutkan, ya sal, ya rahatal anil, wa ya shifal mudnaf an-nahil, ridaki. Kalau di sini sebutnya, ridaki ashha ila fuadi min rahmatil khaliqil jalili. Syuf, kata-katanya, ya. Walaupun mungkin kalau di apa di sini disebutkan syakh, di sini ada yang mengatakan laki-laki, ada yang mengatakan perempuan. Jadi dari syairnya dia dari apa nama Pak Mak Combang itu sudah mengatakan wa kallam tuhu, berarti laki-laki juga. Tapi di dalam nah bait syair disebutkan ridaki. Nah, ala kulli hal dia mengatakan ridaka. Bisa juga seperti itu. Ridaka asha ila fuadi. Keridaanmu lebih aku sukai. Lebih aku rindukan. Min rahmatil khaliqil jalili. Syahidnya di sini lihat bagaimana keadaan orang tersebut. Nah, sampai dia menyatakan ridhamu lebih aku cintai daripada rahmat al-khaliq al-jalil. Lebih aku harapkan daripada rahmat Allah yang maha mulia, yang maha pencipta. Nah, sudah betul-betul merasuk ke dalam jiwanya. Akibat apa? Isyik ini tadi. Fakultu ya fulan. Fakultu lahu ya fulan. Ittaqillah. Mak Combang ini tadi. Apa yang dikatakan tadi nukil dari siapa? Ya Abdullah Haq Rishbili mengatakan. Ya fulan ittaqillah. Taqwalah kamu kepada Allah. Qala. Qad kana. Sudah terjadi. Fakumtu an. Lalu saya pun meninggalkan dia. Fama jawaztu baba darihi hatta sami'tu sayhatal maut. Belum sampai saya keluar dari pintu, saya sudah mendengar teriakan kematian. Fa'iyadan billahi min su'il akibah. Di sini disebutkan hatta sami'tu dajjatal maut. Sampai akhirnya, belum lagi keluar dari pintu, aku sudah mendengar kegaduhan maut. Artinya orang itu betul-betul mati. Fa'iyadan billahi min su'il akibah. Kita berlindung kepada Allah dari buruknya kesudahan. Ini su'ul khatimah wa syu'mil khatimah, dan kesialan akhir yang sial. Qala wa laqad baka Sufyan ats-Tsauri lailatan ila shabah. Sufyan ats-Tsauri amirul mukminin fil hadis. Beliau berkata, ini beliau pernah ditemukan menangis sampai pagi, sampai subuh. Nah, tidak salat malam. Falamma asbaha yaqunam qilalah. Ketika masuk pagi hari, dikatakan orang kepada beliau, kullu hadza khaufan minadz dzunub. Kamu menangis sepanjang malam itu karena takut dosa. Fa akhadha tibnatan minal ard. Beliau mengambil satu bata atau satu batu, buah batu yang ringan lah, mungkin batu bata atau semacam itu, minal ard. Wa qala, kata beliau, adz-dzunub ahwan min hadza, dosa-dosa itu lebih ringan daripada ini. Wa inna ma abki min khaufi su'il khatimah. Dari sini min khaufi su'il khatimah. Kalau di sini beliau tidak dalam tahqiqan Syekh Bakar yang di bawah pengawasan Syekh Bakar Abu Zaid, itu tidak ada di naskah saya disebutkan abki min khauf su'il khatimah. Nah, walaupun yang dimaksudkan beliau dalam redaksi innama abki min khaufil khatimah, maknanya itu saya menangis tidak lain adalah karena takut terhadap akhir penutup, bagaimana keadaan saya di akhir kehidupan ini. Wa hadza min a'zami fiqh. Ini merupakan nanti inilah fikih yang paling besar, paling agung. An yakhafa ar-rajul an takhdhulahu dhunubuhu. Di mana seseorang itu takut, khawatir dosa-dosanya menelantarkan dia. Indal maut. Dosa-dosanya menyebabkan dia jadi terhina, diserahkan, bagi dilepaskan begitu saja. Fatahulu bainahu wa bainal khatimati bil husna. Sehingga dosa-dosa tersebut menyebabkan dia terhalang dari husnul khatimah, dari kesudahan yang baik. Nah. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad an Abi Darda annahu lamma hudira ja'ala yughma 'alaihi. Imam Ahmad menyebutkan dari Abu Darda bahwa ketika menjelang matinya Abu Darda sempat pingsan. Tsumma yufiqu yaqra wa yaqra. Kemudian sadar, Lalu beliau radhiyallahu anhu membaca, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, kami bolak-balikkan afidah mereka, hati-hati mereka ditutupi, dialihkan penglihatan mereka, dihalangi sebagaimana mereka tidak beriman awal pertama kali. Ketika datang nasihat, ketika datang dibacakan kepada mereka ayat, pertama kali dia mendengar sudah langsung merasa sombong, merasa enggan untuk menerima, tidak mau tunduk, tidak mau menerima. Maka dibalikkan hati dan penglihatannya. Sebagaimana awal itu dia menolak, maka seperti itu juga di akhirnya. Kami biarkan mereka dalam keadaan nam kebingungan dalam sikap mereka yang melampaui batas. Fa min hadza khafa, dari sinilah khafa as-salaf, para salaf yani khawatir minadz dzunubi, terkait dengan dosa-dosa. Kenapa para salaf takutnya ini terhadap dosa? Karena ini seperti ini, an takuna hijaban, mereka khawatir dosa-dosa itu menjadi hijab bainahum wa bainal khatimati bil husna. Mereka khawatir kalau dosa-dosa itu menjadi dinding antara mereka dan al-khatimah bil husna, penutup yang baik. Ini dengan husnul khatimah. Nah, ini karena dosa itu sendiri mudah. Artinya kalau memang dia jatuh dalam perbuatan dosa kemudian dia bertobat, ingat. Tapi kalau bagaimana kalau misalnya tanpa dia sadari dosa itu kemudian menjadi sebab, yani dia kemudian dibawa, digiring terus sampai dia akhirnya israr. Nah, terus nanti disebutkan lagi oleh beliau. Qala wa'lam anna su'al khatimah, maka kata beliau ketahuilah bahwa su'ul khatimah a'adana Allah taala minha, semoga Allah melindungi kita darinya, la takunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu. Su'ul khatimah tidak akan menimpa orang yang istiqamah di atas al-haq, di atas kebaikan kebenaran secara zahir. Yang istiqamah zahiruhu wa saluha batinuhu, dan yang baik hatinya batinnya, bersih dari syirik, bersih dari ghish, bersih dari hasad, bersih dari hiqid, dendam, bersih dari syubhat dan yang lain. Dan ini yang paling sulit kan? Nah, ya, illa manatallaha biqalbin salim, kata Allah tentang Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada lagi gunanya enam. Ini pada hari ketika beliau berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun, janganlah engkau hinakan aku ya Allah di hari ketika mereka dibangkitkan, yaitu ketika tidak ada lagi hari di mana harta dan anak tidak lagi berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Dan itu adalah sangat seperti yang diceritakan dalam hadis Anas, tapi madarnya dari Abdullah bin Lahi As, di mana ulama yang lain ada yang menghasankan, ada yang mengdhaifkan, ketika Rasulullah berkata 3 kali dalam 3 hari, sehari akan lewat di hadapan kalian seorang penduduk jannah, lewat seorang sahabat Ansar menenteng sendalnya dalam keadaan berbekas wudu, masih basah. Besok hari dalam waktu yang dan kondisi yang ini artinya keadaan yang mirip dengan pertama, lewat lagi Rasulullah berkata lagi, akan lewat di hadapan kalian seorang penduduk jannah, sahabat itu lagi. Hari ketiga juga demikian. Penasaran Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, kenapa orang ini, apa istimewanya amalan orang ini sampai Rasulullah menyebutkan 3 kali ya dia sebagai ahlul jannah. Didatangi beliau menginap, enggak ada amalan yang istimewa. Belum keluar Abdullah bin Amr dipanggil, seperti yang kamu lihat ya ibn akhi, wahai putra saudaraku, tidak ada yang istimewa dalam amal yang kau lihat, amalku di rumah, tetapi aku tidak menyimpan satu keinginan pun terhadap apa yang ada pada orang lain. Aku tidak punya keinginan terhadap apapun yang dimiliki orang lain. Nah, Siapa yang sanggup seperti ini? Ini yang dikatakan kemudian oleh Abdullah bin Amr. Inilah. Yang seperti inilah yang kami ternyata yang membuat kamu istimewa seperti ini. Belum tentu semua orang bisa. Belum tentu semua orang bisa. Kita semua bisa untuk menahan lisan, menahan pandangan mata, menahan tangan, ya, menahan kaki, menahan farji, menahan, ya. Tapi belum tentu kita bisa menahan hati untuk tidak. Hati yang itu betul bersih. Bersih dari hati. Apakah, ya, apalagi yang seperti ini. Punya keinginan terhadap apa yang di tangan orang lain. Nah. Ya. Tapi itu mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Qala la takunu liman Sayyid. Qala la takunu illa liman istaqama zahiruhu. Tidak akan terjadi suul khatimah itu pada orang-orang yang memiliki sikap istiqamah zahirnya dan saluha batinuhu. Ma sumi'a bihadza wa la 'ulima bihi walillahil hamd. Dan tidak pernah terdengar yang seperti ini terjadi pada orang-orang yang istiqamah zahirnya, artinya tetap secara lahiriah dia adalah konsisten dengan amalan baiknya. Ya. Wa saluha batinuhu, baik hatinya. Bersih dari dendam, hasad, iri, kemudian ghish. Qala rahimahullah walilham, dan segala puji bagi Allah. Jadi tidak pernah terdengar ini menimpa orang-orang yang seperti ini. Wa innama takunu, dan suul khatimah itu justru terjadi tidak lain adalah liman, yakni pada orang-orang lahu fasadun fil aqdi. Itu menimpa orang-orang yang rusak akidahnya. Orang-orang yang rusak fil aqidah. Ini yang di sini disebutkan fil aqdi, fil aqidah. Au israrun ala kabair, salah satunya. Rusak akidahnya itu sudah membuat dia suul khatimah. Israr ala ma'asi, terus menerus di atas kemaksiatan dosa besar ala kabair, itu juga menghalangi dia dari husnul khatimah. Apalagi kalau bercampur, dan biasanya demikian. Wa iqdamun 'alal adha'im, berani melakukan perkara-perkara besar dari kejahatan-kejahatan yang besar. Fa rubbama ghalaba dzalika 'alaihi, bahkan seringnya bisa di apa? Itu menguasai orangnya, menguasai dirinya. Hatta yanzila bihil maut, sampai akhirnya maut mendatangi dia dalam keadaan demikian. Qabla taub, dzalika 'alaihi. Baik, ghalaba dzalika 'alaihi hatta yanzila bihil maut qabla taubah. Sampai akhirnya maut datang sebelum dia sempat bertaubat. Wa ayyadillah. Faya'khudhuhu qabla islahil tawiyah. Akhirnya maut mengambil dia, menjemput dia sebelum dia sempat memperbaiki dirinya, memperbaiki keadaannya. Wa yastalimuhu qabla al-inabati fayaghfaru bihi syaitan. Wa yastalam. Wayastalimuhul maut, yakni dia dirampas, tutul dicabut oleh kematian tersebut, qablal inabah, sebelum sempat dia kembali kepada Allah. Fayadfaru bihi syaitan, akhirnya syaitan beruntung mendapatkan dia sebagai teman. Inda tilka sadmah, dalam bencana tersebut, dalam kematian tersebut. Wayaqtatifuhu inda tilka dahsyah, berhasil merampasnya dalam kegoncangan yang dahsyat tersebut. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Akidah yang rusak atau musir di atas dosa besar. Musir di atas dosa besar. Kemudian iqdam 'alal adha'in, berani berbuat hal-hal yang besar dari dosa-dosa maksiat. Ini menjadi sebab orang itu su'ul khatimah. Juga yang lalu disebutkan oleh beliau, al-inkibab ala dunia. Ya, betul-betul ambisi terhadap dunia. Wa qala wa yurwa annahu kana di Misr rajulun yalzamu masjidan lil adhan. Dulu pernah di Mesir. Mirip ceritanya dengan Ibnu Abdurrahim. Semani di Mesir disebutkan seseorang yang dia itu lazim di Masya Allah di masjid terus untuk azan dan salat. Wa alaihi baha at-ta'ah. Di wajahnya terlihat sinar ketaatan. Wa anwarul ibadah. Cahaya ibadah. Wajahnya bersinar karena taat dan banyak ibadahnya. Farakiya yauman al-manarata ala adatihi lil adan. Suatu ketika dia memanjat naik ke menara untuk adan, ke tempat yang tinggi. Wa kana tahta al-manara darun lin-nasara. Sementara di bawah menara itu ada rumah seorang Nasrani. Fattala'a fiha. Dia mengintai, melihat ke dalam rumah tersebut. Fattala'a fiha. Fara'a ibnata sahibid dari. Ternyata dia melihat putri pemilik rumah tersebut. Fastutina biha. Akhirnya dia terfitnah ketika dia melihat anak gadis orang Nasrani ini tadi. Fatarakal azan. Maka dia pun tinggalkan azan. Enggak jadi azan. Wa nazala ilaiha. Turun dia datangi gadis tersebut. Wa dakhalat dara alaiha. Dia masuki rumah gadis itu. Faqalat lahu. Berkatalah gadis itu kepadanya, "Ma sya'nuka wa ma turid?" Apa urusanmu? Kamu mau apa? Qala uriduki. Saya menginginkan kamu. Faqalat limadha? Kenapa? Qala qad sabaiti lubbi. Kamu sudah merampas akalku. Sudah hilang akalnya. Kenapa? Nah, terpesona dengan gadis ini. Nah, wa akhadti bi majami'i qalbi. Kamu sudah merampas hatiku. Qalat, kata gadis itu, la ujibuka ila ribatin abada. Saya tidak akan menjawab, memenuhi ajakanmu kepada perbuatan yang meragukan, artinya perbuatan keji sama sekali selama-lamanya. Punya ifah, ya, artinya punya menjaga diri. Waqala, kata laki-laki ini tadi, atazawwajuk, saya nikahi kamu. Qalat, anta muslim wa ana nasraniyah. Kamu muslim sementara saya Nasrani. Wa abi la yuzawwijuni minka. Sementara ayahku tidak akan menikahkanku dengan kamu. Nah. Qala laha atanassar. Laki-laki itu berkata, saya masuk Kristen. Qalat in fa'alta af'al. Kalau kamu lakukan, kalau kamu masuk Kristen, saya mau nikah dengan kamu. Fatanassara ar-rajul liyatazawwajaha. Laki-laki yang tadinya adzan ini tadi, selama ini dia selalu berada di masjid melihat cantiknya gadis tersebut, dan ini juga kesalahan dia kenapa tidak mengamalkan ayat Allah. Nah, Allah perintahkan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kalau mau misalnya mau melihat ke dalam rumah orang, baca minta izin dan salam. Kan ada dalam surah An-Nur juga. Nah, fatanassara ar-rajul liyatazawwajaha. Dia pun yang masuk Kristen untuk bisa menikahi gadis tersebut. Wa aqama ma'ahum fid dar. Tinggal bersama mereka di rumah tersebut. Falamma kana fi athna'i dzalikal yaum. Ketika di tengah hari tersebut sudah dia bersama mereka tapi belum menikah. Belum menikah. Nah. Raqiya ila sathin. Dia naik ke atap. Kana fid dar, di rumah tersebut. Fasaqata minhu famata. Jatuh dari atap lalu mati. Falam yazfar biha. Tidak beruntung. Dia belum mendapatkan kesempatan untuk berduaan dengan gadis tersebut. wafatahu dinuhu. Nah, hilang, lepas gadis itu, tidak sempat dia jadi menjadi istrinya, agamanya pun juga akhirnya hilang. Su'ul khatimah. Nah, apa juga jadi sebabnya? Dia tidak mengamalkan apa yang dia pelajari. Allah malah melarang. Nah, seperti yang mirip dengan kisah Ibnu Abdurrahim dari zaman tabi'in. Nah, yang akhirnya dia tidak lagi hafal kecuali dua ayat di dalam Al-Qur'an, "Rubama yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimin." Itu yang satu yang anaknya. Nah, yang satunya nalu. Ya, betapa inginnya orang-orang kafir itu kalau mereka itu sebagai orang muslim. Tapi subhanallah, cuma itu ditanyakan oleh teman-temannya. Ya Ibnu Abdurrahim, kamu di sini ngapain? Punya anak, punya tempat tinggal, istrinya, nah, anak pendeta tersebut. Mana hafalan Qur'anmu? Enggak ada lagi kecuali dua ayat. Rubama yawaddu alladziina kafaru law kaanu muslimin. Ngeri. Itu masih hidup, tapi sudah hilang hafalannya. Bagaimana dengan ini? Muadzin yang nah, malang ini sedih, ya. Maka itu yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Badiru bil amal. Nah, badiru bil amal. Nah, segera amalkan apa yang kita miliki, ilmu yang kita pelajari, sebelum datang fitnah-fitnah yang sangat-sangat pekat. Seperti gelapnya malam, pagi seorang itu mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Dia jual agamanya untuk mendapatkan dunia. Nah, dia jual, dia gadaikan agamanya untuk mendapatkan perempuan tersebut. Wa'iyadzubillah. Nah, wasiat tidak seperti itu. Ingat, ya, hati kita di antara dua jemari, jemari Allah. Allah bolak-balikkan kepada yang dia kehendaki. Kata Rasulullah dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, hati itu seperti rishah fi ardil falah, yuqallibuhu rih, yuqallibuha rihun adana rih dhahran li batni, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, hati kita itu seperti bulu di tengah padang pasir, hamparan padang yang tanah yang luas, yang bisa bolak-balik karena hembusan angin yang ringan. Mudah berubah, jungkir balik hati itu. Jangan dianggap remeh. Sudah bertahun ahaya kita, bahkan hatta keturunan Nabi juga tidak akan menjadi jaminan. Makanya Rasulullah pun mengingatkan kepada putrinya. Salini min mali masyiti la ughni anki minallahi syai'a. Minta kepadaku harta, apa yang kamu mau. Aku tidak bisa menyelamatkanmu sedikit pun dari Allah. Allah yang punya hidayah, Allah yang punya kesesatan. Nah, Allah yang punya kehendak. Masya Allahu kana wa ma lam yasha'lam yakun. Ketika terlihat yang paling mengerikan itu seperti yang disebutkan oleh beliau tentang dari Abu Darda ini. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu awwal marrah. Pertama kali kita ketika mendapatkan yang seperti ini ilmu, kemudian kita menolaknya, enggan untuk menerimanya, itu mudah bagi Allah. Itu menjadi bibit ketika kita pertama kali menentangnya, menolaknya. Nuqallibu afidatahum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu awwal marrah. Ketika mereka pertama kali tidak mau tunduk dan beriman, tidak mau menerimanya, seperti itu juga dipalingkan hati itu. Falam mazahu azagallahu qulubahu. Ada kecenderungan untuk menyeleweng, menyimpang. Diteruskan oleh Allah, azagahu. Allah selewengkan, Allah sesatkan hati tersebut. Nah, ya, setelah jelas petunjuk. Nah, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. menentang Rasul. Menentang bukan berarti dia mungkin menghujat Rasul, menodai Rasul, tidak, dia tentang. Dia jauhi, dia tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia benci setelah jelas petunjuk datang kepadanya dan dia ikuti jalan yang bukan jalan orang yang mukmin. Sisan nuwallihi matawalla. Kami palingkan dia kepada apa yang dia pilih. Mana yang dia mau dari kesesatan tersebut. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masyira. Tapi busra juga, ya, ketika orang itu mau menerima petunjuk hidayah sebagaimana yang Allah janjikan, walladzina hadau zadahum huda wa atahum taqwa. Ketika mereka mau menerima petunjuk tersebut, nasihat, peringatan, teguran, mawa'id, tazkirah dari Al-Qur'an, dari sunnah. Nah, zadahum huda, Allah tambahi mereka ilmu, Allah tambahi hidayah untuk mereka. Wa atahum taqwahum, dan Allah datangkan untuk mereka takwa mereka. Ini yang kita berharap. Nah, begitu kita, makanya sering ingat enam. Ya, amalkan apa yang kita mampu semampu kita dengan yang kita dapatkan. Karena semua yang kita dengar, semua yang kita terima, yang kita baca, yang sudah kita tahu paham maknanya, qamat 'alaina al-hujjah. Qamat 'alaina al-hujjah, sudah tegak hujjah atas diri kita. Hujjah risaliyah. Risalah Allah sudah berlaku. Allah punya alasan untuk kita. Kamu kan sudah baca. Kamu kan sudah tahu. Nah, sudah mendengar. Ya. Qamat 'alaina hujjah risaliyah. Tidak ada kita lagi punya alasan. Allah sudah utus rasul-rasulnya. Allah sudah turunkan kitab-kitabnya. Dan para ulama pun disebarkan. Nah, dibangkitkan oleh Allah setiap zaman. Ada orang-orang yang menyampaikan nasihat, peringatan. Tersebar sampai kepada kita buku-buku tentang itu semua. Peringatan-peringatan, nasihat. Nah, maka kita berlindung pada Allah dari su'ul khatimah dan semua sebab-sebabnya. Semua sebab-sebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.